Surat dane Paulus sane kaping pisan, ketibo ring dane Timotius, siki Timotius paos siki. Surat uli tiang, Paulus ane dadi utusan ide Sang Kristus Yesus, manut pituduh ide Sang Yang Widiwase, juru rahayun iragane, muah ide Sang Kristus Yesus, ane dadi pengajap-ajap iragane. Ketiba teken Timotius, pianak tiange ane sujati sejeroning kepercayaan teken ide Sang Kristus. Ide Sang Yang Widiwase, Sang Aji, muah ide Sang Yang Yesus Kristus, maica yang seh pesuece, welas asih, muah sutrep tirahayu teken cening. Tiang mekeneh apange cening nongos di kota Efesus, buka ane suba orahang tiang teken cening, dugasne tiang nu di pejalan ke gumi Makedonia. Di kotane ento, ada anak ngurukang paurukan-paurukan ane palsu, cening patut ngongkon ia suwud buku keto. Tunden je ia ajak ke mekejang, apa ngengutang satwa-satwa ane tanpa puara, muah babad pelelintihan ane dawo-dawo, sewireh unduke ento mekejang rana yang pesoksag, buina tuare ngelaksana yang rencanan ide Sang Yang Widiwase, ane subo tawange ulihan percaya teken ide Sang Kristus. Tetujuan pituture ene, apange numbuhang ke pitresnan, ane wetu uli keneh ane suci nirmale, angen-angen ane galang, muah uli kepercayaan ane sujati. Mekudang-kudang anak, ane subo lempas uli tetujon pituture, tur subo kesasar melarapan reraosan ane tanpa guna. Ia mekeneh dadi guru Torat ide Sang Yang Widiwase, nanging ia pada tusing resep teken raosne pedidi, wiaden teken paundukan ane sante pangepesan ngurukang. Irage nawang mungguing pidab-dab torate ento melah, yening kegunayang amun patutne. Ingetang pesan, pidab-dab-pidab-dabe ento keadakang, tusingje pebuat anake ane melaksana patut, nanging pebuat anake ane tungkas teken pidab-dab, muah anake corah-corah, keto masih pebuat anake ane tanpa widi, muah anake ane dosa, muah pebuat anake ane tan megame, wiaden anake ane ngulati kewirian jagat, pebuat anake ane ngematiang meme bapane, tur pebuat anake ane ngematiang anak, buina pebuat anake ane memitre, ane nyolong semare, pebuat anake ane melegandang anak, pebuat anake ane mobab, ane linyok, muah anake ane kene cor, wiaden anake ane melaksana tuare manut teken paurukan ane sujati. Paurukane sujati ento medasar orte rahayu, ane kepisare tekening tiang, apange ortayang tiang, nah ento orte rahayu uli ide Sang Yang Widiwase, ane luweh muah meragesih swece. Tiang aturang penyukseme teken ide Sang Kristus Yesus, penembahan iragane, ane subo mepaice kekuatan teken tiang, buat nyalanang pegaen tiange. Tiang matur penyukseme teken ide, sewireh ide subo nyelik tur ngelugrain tiang dadi parekan idane, ia diastu tiang ane malu nyelekang ide, nyeng sarain muah ngenistayang ide. Nanging ide Sang Yang Widiwase kelintang sih suece teken tiang, sewireh tiang tusing percaya teken ide Yang Yesus, muah tusing nawang teken ane laksana yang tiang. Tur ide Sang Penembahan mepaice sih pesuece, bek kanti meliah-liah teken tiang, Buina ide mepaice kepercayaan, muah kepitresnan, ane dadi gelah irage sejeroning petunggilan teken ide Sang Kristus Yesus. Ane orahang tiang ne sujati pesan, patut keterima muah kegugu, nah ento ide Sang Kristus Yesus tedun kejagate buat ngerahayuang anake dosa. Tiang ne jadme ane paling nistane di pantaran anake dosa, nanging unduk ento ngeranayang ide sangyang widiwase kelintang sesuece teken tiang, apange ide Sang Kristus Yesus preside nyinahang kesabaran idane arepe teken tiang, anak ane paling nistane di pantaran anake dosa, maka dadi tetuladan pebuat anake mekejang, ane lakar percaya teken ide muah nampi hidup ane langgeng. Ide sang nate ane langgeng, ane tan katon, ane merage tunggal, ide patut keluihang muah kepuji kanti selawas-lawasnya. Amin. Jening Timotius, jening pisarain tiang pituduhe ne. Unduke ne mula manut buka sabdan ide sang yang widiwase, nah ento unduk ceninge imaluan suba kewarahang ba nabine. Anggon je pewarah nabine ento buat ngukuhang dewek ceninge sejeroning mesiat ngelawan sekancan ane tan patut. Buine pagehang je kepercayaan ceninge teken ide Sang Kristus Yesus, mua angen-angen ceninge ane galang. Ade mekudang-kudang anak ane tusing nyak ngerunguang keletegan kenehne, mawanan kepercayaannya ne dadi buyar. Di pantaran anak ento, ade Himenius, miwah Alexander, ane subo serahang tiang, apange kereh ban ratun setane, apange ia keajain, ade buen nyelekang ide sang yang widiwase.